everybody. Hai semuanya. Apa kabar? Selamat malam. Ketemu lagi sama aku ya. Berminyak banget kulit aku. Semuanya, selamat malam. Hai Zizi, hai Rani. Malam semuanya. Amol, hai mami, hai mami. Oh my god, hai, hai Sanaya. Bigo life, I don't have bigo life, you know. Malam juga, hai Duit, halo Duit, halo Lele, mana Lele? Hai Ari, hai Sandy. Yang seksi duo. Hai Firman Syabila. Hai Romel. Hai. Hai Mr. Rehan. Hello everybody. Hai Gesha. Tahu bulat, hai hai. Halo, selamat malam semuanya. Hai Adnan. Hai Kling, hai semuanya, selamat malam. Boom, boom, boom, boom. Hai Harry. Hai Agun Carlos. Hai. I mean Muskelas. Lagi party ya enggak? Halo semuanya, selamat malam. Goyang dong biar semangat. Iya, siap. Ya gebetan adem doang. Hai. Halo malam semuanya. Hai Bobby. Selamat kamu lagi. Someone like you. Hai semuanya, hai Wirdadi, hai Rena, halo Rifki. Someone like you.